segala perlu. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh Engkau, aku dekat Engkau dekat. Hati adalah jernih tempat pahala dan dosa dengan segala doa. Dengan segala doa.